bahaya kang nomor sulas kanggone cangkem asukhriyah iku ngino-ngino wong liya jerung saiki ngenyek jerung bahasa saiki wal istiza lan geguyu wong liya iku resiko gedhe soal iso ndadekno gak slamete donya akhirate ten jo seneng ngino-ngino wong iku ngeremehno wong gare wong jo ngenyek wong iku kelakuan tata krama paling ala gak pantes santri duwe tata krama kaya ngono. Wa hadza utawi ikilah sukhriyah istiza muharramun hukume den haramno ngina wong liya ngremehno wong liya iku hukume haram larangan Quran langsung ya. Mahma kana semong-semong soono apa hadza mu'dhiyan iku nglarakno ati pemane kasek nglarakno ati. Ini masuk larangan agama, jangan dianggap larangan hanya zino, nyolong, mendem tok, menghina wong liya, ngeremeh wong liya, iku haram hukume. Kama kola koyor dawuh kola kang ngendikakno Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yashor qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Iling-iling wong kang percaya marang Allah, la yashor terus ngidul pasti kosong ngidul pasti ya, terus ngidul langsung ngidul jika kosong ngidul iling-iling wong kang percaya marang Allah ayo geser ngidul kan ya. Layas hor kaumun ojo nganti ngino-ngino sopo kauming kaumin marang kaum liya jo sampe saling menghina sing NU ngino-ngino Muhammadiyah, Muhammadiyah ngino-ngino wong NU gak ono titik suwi-suwi mlebu neraka karo-karone asa ayakunu meno-meno yen to ono terus niku mulen gak apa-apa sojek gak ngamuk to ayo geser ngono ngulon mana ayo wis gak apa-apa cekak ngu ngaji nok bajian ora sing idurine jangan-jangan wong sing saman ino-ino iku luwih apik timbang sampean asa ayakunu khairum mindum asa menawa-menawa ayakunu ingin ta'ono sopo kaumin khairun kulit bagus mindum daripada kaumun sing arep wala nisa unlan ojo ngino-ngino sopo wong wedok-wedok min nisain marang wong wedok liyo agak-agak cah wedok itu sing ngino-ngino kancane ngenyek kancane asa ayakunu kok coro saiki jari sopo ngerti asa meno-meno ayakunna yanto ono sopo nisain khairon kalau bagus minduna timbang nisaun jangan-jangan sing sampean ino-ino nang luwe apik kelakuane munggu ikutno timbang sampean larangan weleh-weleh Al-Qur'an iki. Nek ngremehno wong liya, menghina wong liya hukume haram larangane Al-Qur'an. Nek judono nek saling wong Islam kudu saling menghormati. Gara-gara aliran sing rumangsa bener dhewe lho ngene. Aja ngono. Mampir diprekno neraka, neraka, neraka bubrah kabeh nek ngono carane. Kapir, kapir, kapir, aduh wong Islam di kapir no kaya apa wong sing gak tau sembahyang, gak tau poso asal-moso syahadat usia Islam kok Wa makna sukhriya uta artine sukhriya iku apa Quran itu layas hor. Apa artinya sukhriya al istihana? Yaiku cara saiki ngremehno. Wa takir lan ngino-ngino marang wong liya. Iku maknane layas hor. Biasa lakon wong sombong. Gusti Allah gak geduga mbek wong sombong. Kaya-kaya ayu dhewe po. Wedake kaya-kaya gagah dhewe brengose. Saanane wong diprekno lah pondok iki latihan ya. Latihan untuk saling hidup bersama, turune desek-desekan gak perlu anake jenderal mondok ya turu desek-desekan. Soale nggare sumbre sombong rumangsa aku anake kapol, kapol apa? Kapolres, kapol-kapol. Anak jenderal, anak wong sugih buat mulai temu. Anak kiai, masa anak kiai gak so ngaji ya. Gunanya apa? Itu haram hukumnya. Watambe alal uyub wanakois ala wajin watambe lan kocor saya pocaya asal mak tambe ngiling no. Makna asli ngeling no, makna murid apa? Ya nyuduh-nyuduh no. Alal uyubi ngatasi cacat-cacat-cacat-cacat wana kohilan kekurangan-kekurangan ala wajini ngatasi wajah atau arah-arah yudhaku kang den guyu-guyu pemindu wajin no. Yo ngremeh nongi-nongi-nong wong liya nok ngarepe wong akeh. Iku menghina gak apik nek ana kancane sing duwe ciri aja dicrita-critakno nok kancane liya delok entah iku mlakune kaya kucing gering. Ono aja apa ngono. Ngelokno iku hukume haram. Nginongi-nongi hukume haram iki larangan Quran. Itulah pelajaran agama Islam. Ternyata agama itu lah kok dami. Wakot yang kuno kadang-kadang nopo dalika mengkuno-mengkuno ats asuhriyang bil muhakati kelawan nirok-nirok no fil fi'lin dalam gerae wal kaulilan pengucape. Kadang-kadang ono kancane sodok melakune goleng-goleng ditirokno. Kadang ngomong mbek cangkem metot-metot nirokno apa cek apa ngono ku. Ngono pengucape cilik. Sampo sing ngongkon. Cek apa ngono ku wis gak usah. Iku termasuk penghinaan larangan agama. Lah niki biasa wong wedok-wedok sing mraktekno. Iku hukume haram larangan Quran. Dirungokno diteni ngono-ngono iku sampean tugas sing ngandani lho sik Islam iki dami. Eker-ekeran koyo Afghanistan sampai paten-patenan saling nyalano podo islami. Irak Iran saling nyalano podo islami. Saiki Syria saling nyalano podo islami terus koyo apa? Karuan sampean geger mbek Amerika silakan. Gak podo agamane, tapi yo gak apik sik anu sik apik dami koyo apa. Makot yang kuno kadang-kadang ono opo sukhriyah bil isyarah kelawan isyarah wal imak wadwai makna isyarah imak nyuting-nyuting wa isyarah mbak ketip-ketip gaya neko yoko ikut termasuk penghinaan sing larangan agomo ikilah namanya toto kromo sing kanjeng Nabi ditakoni sohabate kanjeng Nabi sama dunring alam dunya tujuan sing paling nomor siji nopo. Innama bu'ithtu liutammi mamakarimal akhlaki. Aku diutus Gusti Allah mudhun ring alam donya iki kanggo ndandani tata kramane menungso. Iki kanjeng Nabi sing ngendiko supaya tata kramane apik dilatih liwat ibadah, ibadah, ibadah. Ojo tambah ibadah sing nyereng tapi lho. Sombonge tambah kaya iblis, kerenge kaya setan. Nang niku piye? Wis ibadah nyereng kok tambah gendeng iki. Wa iza kana nalikane ono apa dalika napa ya dalik kerujuke. Iku bihadrotil mustahza be. Ono ngarepe wong kang den ino-ino den geguyu kenek lamis sama mongkora den arane apa dalika mengkono-mengkono. Apa ya sukhriyahmu ya? Ghibah iku ngrasani. Ngelokno wong nok ngarepe gak termasuk ngrasani, malah luwe gedhe dosane timbang ngrasani. Nek ngrasani gak ana wonge, iki ana wonge, iki arep penghinaan. Dosane luwe gedhe mek ngrasani. Wa fi lam isa dzalika ghibatan, wa fi dalam dzalika makna ghibah utai apa kandungane ngrasani, malah mbah ning ngrasani. Mungkin ngerasani pika oleh tataan tambah ngino-ngino nak ngarepe wongi penghinaan, penghinaan. Dan hati-hati tadi wartawan, hati-hati temenan sama. Soalnya apa ngerasani wong nganggu tulisane kudu soalnya luwe gede timang ngerasani wong nganggu cangkeme lak ngono dawuh kanjen Nabi. Sama tadi wartawan tataan ceritano ka eleane wong liya nen rokok panggonane wartawan iki mau hati-hati temenan iku repote dadi wartawan gak diceritakno kaya apa diceritakno kaya lah wartawan senengane ndolek salahe wong e wis pacaran sing edan nek njero jeding dikancing la kok sik diseleksi liwat bolongane jeding disoting je apa ngono ku lho sing gare gak apik nek wis wis wedi lho diceritakno surah kabar foto ini buat gayamu wartawan itu dosa gawedi Gusti Allah gak kira nyepuro besok tanggung jawab untuk akhirat gak bisa melebus suarga ini gak disepuro wong sing saman foto gambare saman tokno surat kabar sing moco melok dosa pisan kene benesok moco melok dosa tapi gak sepiro langkah diwoco gak pantas kadung bayari iya iya iya hati-hati wartawan. Jadi teman-teman cerita sing keapian, keapian promosi keapian jauh oleh ganjaran. Kurang resiko nih sama calon-calon wartawan nih. Awas wartawat, wartawan, wartawati, wedokwati. Tanggung jawab lo untuk sampean supaya lulus ujian nih nok dunia nih. Qalat Aisyah ngendika sapa Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hakaitu insanan. Hakaitu nyeritakno ingsun insanan ing menungso. Faqala mongko ngendika limare ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nyeritakno critane wong. Dadi anakku dipisahi Kanjeng Nabi. Ngene Kanjeng Nabi ngendika wallahi demi Allah. Mau hiburan seneng ingsun ani sak temene ingsun hakaitu nyeritakno ingsun insanan ing menungso wali lan kedue ingsun kada utawi kesalahan mengkene wa kada kesalahan mengkono wonten kada tujuan ngono ya kenek aku gak seneng nyeritakno eleke wong wa aku dhewe akeh salahe ngono gampangane. Itu Kanjeng Nabi ya. Mbok yo nek iso nyeleksi kesalahane dhewe, gak usah nyeleksi kesalahane kancane buat apa gak ana gunane. Niku lho. Kadang-kadang ada nang PMI tak bisa-bisa iki wis aja ngono PMI, aja ndoleki salah, ndoleki salah mas katik melo-melo. Wis gak usah sae nang pondok, wis kumpul nang pondok. Rapate nang pondok, kumpulane nang pondok mundak engken fitnah njaba mlebu. Pondok sakmona kaya gedung-gedungnya lengkap gak usah kumpal-kumpul nak konong kamu ndak nggarai tami molo petoko PMI ini pondok ya aku sapal apa isalah yang dulu isalah unjuk rasa gak karuan gyo bong ngono ku wong edan ngono are ae saiki benek no barang salah ojo banjur nyalah no barang salah sampai gak karu-karuan nek pengen unjuk rasa rem pak bupati ngene gak tebak Pak Ketua DPR ngene iki salah. Nek apa dalane gak sampean dandani iki salah. Silakan tapi matuk ring DPR, matuk ring bupati, matuk ring pak camat, matuk ring petinggi. Gak usah nok dalan nduk-nduk mek nggoro. Agak karu-karuan. Kayak kene paling gak gedugon ngono. Ngene termasuk iki kabeh larangan agama nang kitab Ihya dilarang. PMI tugasnya apa? Ndandani pendidikan. Pendidikan kurang sempurna. Ndandani pondok sing paling nomor siji sawan pikir napa? Wis ini cah wedok sampeyan akeh lho. Kono buntu. Ayo wis tau mikir sampeyan ngising bendina kono buntu. Sama aku nugasno telung dina mbabati gak karuan. Lho, ngene melok mikirno, kaya apa carane cah wedok ngising cek iso mlayu sampe tebus kali, tebus segoro gak ganggu tanahe wong liya iku pikirno. Lho ngene iki lho sing diare sampean besok dadi kiai ngene iku. Dadi calon pimpinan sing hebat, soale pikirane benekno barang salah, nepakno barang salah. Ojo barang salah diunjuk rasa, benekno. Iki gak tepak iki kok ana kayu malam diangkat gotong e ngono. Unjuk rasa hure-hure ono kayu malang-malang. Ono oh, ae. Sopo sing ngulangi ngono iku? Wis gak tepak kabeh. Negare butuh wong sing mimpin no. Sampeyan dicalokno mimpin temenane. Ayo engko lak sampean sing dipilih. Wis opo kok kebangetan. Wes kemangane gitu. Iku Siti Aisyah bisae Kanjeng Nabi wa qala Ibnu Abbas fi qouli dalam dawuh Allah taala. Ya wailatana ma lihadal kitab la yulu la yuhadiru sohirotan wala kabirotan illa ahsoha wa wajatu ma amilu hadiro. Ya wailatana kumbisuk wong nok nerokonya wong nok akhirat nalikane dilandrat lah kok sotingane metu kabeh saman-saman. Ya wailatana aduh ciloko kita mau tahu apa lihat kitab kedua kita kitab kitab apa kitab rekamane kelakuan sampean besok sama direkam bendino disoting lonjuru jedeng udah ngising ya disoting katok sotingan nih aku ngising toro aku udah mantul mantul layu kodirora ninggal no batal kitab sohirotan ing dosa cilik kenek ganjaran cilik ya kenek walangkaya petualan orang dosa gede kena ganjaran gede kon moso urusan kecil urusan besar kok illa ahsoha cara ahsoha ku angin ngerekam cara saiki lho nek manungsa sih ahsoha ngitung-ngitung ya ngerekam nyoting no ahsoha apa kitab ha ing sohiro lan kabiro iki wong sing dosane akeh kesalahan sengedan-sengedan juru gua bareng roh kabeh disoting aduh ciloko lho kok dadakan disoting kabeh mosok barang cilik barang gede gak ono sing ketinggalan kabeh direkam disoting lho mosok diputer filme didelok ngakeh apa maknane sohiro inna sohiro sak temene kesalahan cilik atabasum iku mengsem sampe mengsem disoting mengsem bil istiza ikalman ngenyek tenggeguyu wong liya mengsem wong liya mengsem menghina orang lain bil mukmini marang mukmin wal kabira utahe dosa gedhe alqahqah oh guyu lakak-lakak padahal iku salah kalau guyu kuak-kak-kak mendem setengah mendem pisan mbek guyu lakak-lakak mungkin aku salah main judi kok menggulah kalah kamu dia oleh main judi sampai nangis iya ini salah iya bisa tangan pacaran sampai nangis iya ini salah melanggar dawe Gusti Allah kayak nopo aku pacaran sampai sampean sehingga itu yang nopisan iya kang aku ya salah dusong ini gila direkam mulai ke lu aku mulai kata yang rekam bisa ngono hebat zaman ini so pacaran ngono nangis karu ndi mau alqah bidzalika ail istihza mau wa hadza utawi kila ai hadza tafsir tafsirane Ibnu Abbas tentang dawuh Gusti Allah ya wailatana isyaraten iku isyara ila anandhoka ing atase sak taun guyu-guyu alam nasi ngatasi menungso ku min jumlatin dzunub setengah sae jumlah dosa-dosa Ibnu Abbas sekretaris kanjeng Nabi lho sing ngomongi gak menungso biasa wal kapain kadang sampai sudah jadi dosa gede lho ngino-ngino konco nih yang gelonnya nemen gara-gara saman ino ditoto iki nih semerak tekno saman ngulang no bukan main ya iki ajaran Islam Musan Islam dianggap aliran keras, keras, keras sih. Dono. Aku ini Dino lungo, kepengen petuk aku. Ono Cina terkaya. Ono daerah Kediri. Aku gawe sampai semborong na Australia. Trake begone sak muwake gak karo kawan iki Cina kaya apa kok duit-duit sampai triliun-triliunan. Nang bolak-balik ngomong saya kepengen petuk kene. Tau rene aku gak ngerti. Megelek lho wong gedhe rene aku gak ngerti nek wong gedhe, tak anggap cah cilik wae. Nemonane bak bareng bias. Lho bareng tak parani rono wingi aku dijujung nok kandang jarane. Ono 100 jaran. Penjaran siji ono penjaga dhewe. Jaran ono sing regane 15 miliar, 10 miliar sampe jaran juara dunia, juara nopo. Lah jarane tak kepirang triliun regane, lapangane ono 50 hektaran ke latihane. Tak delok maneh iku peternakan manuk perkutut sing kelas grad. Iya yo. Dataan Cina, Cinane ngaku Pak Gopur kula niki nulis bega iso saking bodhone biyen, tapi Gusti Allah paring kula bejo wis mlebu Islam. Saiki dhewe muni Allah, umur-umuran ini sak pantaranku. Jenggote putih ya. Lah kaya apa Cina paling sugih lho. Sak Jawa Timur kadelah kok dadakan sing mlebu Islam. Sing Islam ono Pondok Lirboyo, dheweke penasehat gudang garam padu dhewe nyuting meneng kabeh. Meneng kleket. Mbakane mbek aku katok kepengin kerja sampe pondok. Tak tugasno kon ki pabrik cat niku enteng Pak Gopur ya kalau tak gawe. Paling entek duit 10 miliar apa 10 triliun. 10 triliun gak miliar. Nduh. Apa rene jare? Tak tunggoni sampe aku dijak mangan sampe jam 8 bengi mulai jam 3. Tak rungokno omongane mergo dheweke bodho gak tau sekolah tapi kok iso terkaya. Sampe tuku pesawat ge nyorok ning Australia. Sampe tuku pesawat ge opo nyorok ring pegawai Australia si aku dikei penggawean nok kono nyorok pesawat si to sama iso numpak gak tahu kok tuku pesawat ge nyorok jarene kok ndak aku terang-terangan damel nopo sama tuku pesawat jarene iki penakno pegawai Australia cek borongane diwenakno dheweke nyoroke pesawat si to sama becak si to. Aku mek aneh, uang suge-suge tak tarungok no ceritane asalir kere gak dipopo. Oh ternyata dadaan begitu mek dinas disiplin lan model siap melarat untuk kepentingane wong liyo. Tadi duit didum-dum no gak karu-karuan. Alor ngidul. Mosok jajaran iso tak tunggoni bajarnya. Mugurkan 15 miliar coba. Jarang kok 15 miliar ya. Atau kok ono wedus gak oleh sak diso ya. Jaran sitok ancara sak pawirang-pirang diternak no pisan. Dhuwure sak padha anu nggayuh ku dhuwur-dhuwur jaran. Iku kanggo hiburane tok jarane. Sok arat-arat. Eh silo, sama ceritane kaya ngono mau. Latihan. Wan Abdillah Songo Abdillah bin Zam'ah annahu qala saat temene Abdillah ngendika Abdillah sami tukuru ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa utahe Rasulullah iku endi terusé mang wa wa yahtu khutbah sapa Rasulullah. Waktu kanjeng Nabi khutbah aku krungu tak rungokno ngene. Fa wa'adzuhum. Monggo mituturi kanjeng Nabi hum ing sahabat fidhah ki men dalem guyung-guyung ing sahabat. Minadorto di songo ngentut. Waktu kanjeng Nabi khutbah dadak ana sahabat ngentut dut guyu kabeh cekik-cekik ngomong ngentut edok. Guyu kabeh. Kanjeng Nabi waktu pidato ngulang ngaji ono sahabate ngentut guyu-guyu kabeh kanjeng Nabi langsung belok cerita. Fakola kata Nabi, alama yadhaku, alama krono opo yadhaku guyung-guyu ahadukum sopo salah suci ning sira kabeh. Mimma songko main tut mati yaf alkang agawi sopo ahadukum le wong ono kancane ngentut kok guyu cekikikan. Lah opo iku tengis senep gak iso ngentut gaya loro no. Ono kaya ngentut dut guyu kabeh. Wong gak entut dhewe aja dek guyu kancane ngentut iku dimpet-mpetet mau lho. Wis kebocoran. Lah kok kadang sing kebangetan ya sing lanang-lanang ngentut malah dipepet aja ngono dut. Iya. Kok gak waras sih. Wakola ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mustahziina binnas sak temene wong kang padha ngina-ngina kabeh ya ngeguyu binasi marang menungsa iku yuftahu den buka li ahadim kedue salah sijine mustahziin babun apa lawang minal jannati sanga swarga fayuqalu mongko den ucapno apa ngene haluma haluma monggo monggo cara sak haluma ya. Monggo melepet nah. Fayaji mongko teko sapa ahaduhum bikarbihi kelawan susai ahaduhum wa ghamilan prihatin ahaduhum fa idza atana nekane nekane ahadu ing bab ugli mongko den tutup apa bab dunau krana ara-arae ahad mau. Kucing kanjeng Nabi cerita, ikilah wong sing senengane ngenyek-ngenyek wong akeh yo. Kelakuane apik ta sene menghina orang lain. Besok ya dihina malaikat. Wah, pas teko monggo niki swargane monggo dilebeti, monggo kok kono sampe brangkang-brangkang apa mlebu swarga, bare mlebu ditutup. Wah, lambat sampean Kang. Wis ketutup iki gak iso iki. Lawang kono sing buka malah ganti sumaif tahmukan dan buka lau kedua ahad babun akhara polawang liya fayu kalu dan ucapno haluma haluma monggo monggo liwat sini fayaji monggo tekoso ahad bikar bihi kelawan kesusahan itu susah ahad wakumilam prihatin ahad faiza atana likane nekane ahadu ing bab babun akhara uliko monggo dan tutup o babun akhara duna wakrono ara-arai ahad mana ku lawang wah ni kau buka ni kau mau pinarak ni lipat ni kau mau ni saya dong tutup melayu kak kar baru nak ngarpe grek tutup pisan dah waduh lambat sampean kurang mau lu ngurus sampai lawang pirang-pirang ikilah wong sing senengane menghina koncone podo-podo islami besok dinyek malaikat dimanggak-manggak no karuan ni kapan ni gak diwalik gak lembu oleh je lawang kene tutup lawang kono tutup merasa ana iku lah kate ana josok menghina ring koncone ya mun dihina-hina malaikat wes terus sing ngono famaya zalora leren-leren sapa ahadu kadzalika ai kadzaikal hal kaya mengkono kelakuan kono tutup hatta innar rajul sehingga sak temene wong lanang ora yuftah yaktene den buka lahu kedue rajul albab apa lawan fayuqal dene capno lahu kedue rajul apa haluma haluma monggo monggo falayati ora nekani rajul ing bab sampe mulak lho nika bukaan wis gak ngurus gak mlebu ya wis lah menungso nek gak mlebu swarga ireng di mana mlebu neraka gak ana tempat ketiga ndak ada. Ki kanjeng Nabi cerita kaya ngene iki ki pedoman nek ngino-ngino kanca iku swarga gak bakal gelem dileboni bahkan bisa dihina-hina malaikat digude malaikat jan mal kapokon biyen senengane nek donya ayo senengane ngunjuk rasa ring menungso iku ngunjuk rasa termasuk ati aja pisan wisan sama ngunjuk rasa mengujane menghina orang lain Pak Camat diunjuk rasa Pak Inji diunjuk rasa ki opo ya sekarang wis petukin aja debatan wae. Jadi terusno penggawe unjuk rasa. Kene paling gak ketua aku biyen pendekar gelut ya. Durung tau pisan melok unjuk rasa. Mulai aku mondok no Jombang tahun Gestapo yo, durung tau. Malah aku tau nak Jombang bahkan menek kelopo. Kongonane Gus Dur aku pinter menek kelopo. Persen itu kan si tau seneng gak bakat. Kalau aku menek ucelingkrik jadi kau ketek nabian. Tapi kau unjuk rasa aku gak tau melo. Iya loh, unjuk kata hati-hati temenan. Ini termasuk unjuk rasa, termasuk istihza. Larangan Al Quran yai mau. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum min. Jangan-jangan wong sing sampean unjuk rasa luwe apik timbang sampean. Sampeyan dosane 50 kono dosane 5. Wetok walanisaun min nisa'in asa ayyakunna khairum min. Itu ditanya ayat Quran sitoke. Aja sampeyan unjuk rasa nyalahno kono. Jangan-jangan iku luwe apik timbang sampean. Ki Quran wele-wele. Larangan. Yo unjuk rasa dalil larangan yo iki cekel imane iki. Iku nomor loro iku mau wis nek neraka ya wailatana ma di hadzal kitab. La yughadiru shaghira tawala kabiratan illa ahsaha. Kecil ditulis sampean kudu direkam apik ngono gak usah. Iku gunane opo? Belajar sing nyereng yo sampean tak calonno dadi pimpinan-pimpinan temenan. Ini perjuangan lewat pendidikan noto sampean jadi saudari pimpinan maka sing anyar-anyar sing oleh S1 sudah mulai gak apa-apa lah ini udah pamitan ini pamitan ngulang gak apa-apa pamitan rabi pamitan lagi jauh kok kesusu temen kayak metu kok pak wis ten-teni masuk gue bengi nekani S1 ini gini lagi iya ya. Mosok gek dewi sudah winginane engko bengi wis dadi kemanten. Lah wis diringi. Iya ya, nah gak apa-apa lah. Yang penting payu, timbang gak payu. Sakno. Wis. Waqala ngendika sawu Mu'adz bin Jabal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam manutai sapane ayaraku ngolok-olok man ahau ing koncone man bidambin sebab nglakoni dosa. Kota bakang teman-teman kapok sopa akhahu minhu songko zampin lam yamut mongko ora bakal mati sopa man hatta yakmal sehingga ngelakoni manhu ing zampin ki pedoman uti tani kanya nabi singin jika lho sama nek ngelokno konco sampean mergo ngelakoni dosa padahal konco sampean kapok gak ilok pasti sampean besok bakal ngelakoni kaya dosa sing dilakoni konco sampean ki kanjeng Nabi lagi ya temenan nih wis akeh tunggale pirang-pirang sampean kaya apa ngene iki lho ki pedoman kaya ngene sampean titeni ki cekelan sampean sampe tuwa aja pisan-pisan ngelokno kancane ngene kancane kapok mergo ngelakoni salah sampean sing kena ngono iki sampean cek cara ilmu alam lho. Bolak-balik zaman kudu saya noto undang-undang agama nganggo hukum alam. Hukum alam itu sunnatullah. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Sunnatullah itu nek diteliti podo. Sunnatullah hukum alam. Yo, maksudnya bagaimana soal ini yo konco zaman sing zaman lo ono ngetok ono aura-aura sel-sel sing sinari abang mangkel. Mangkelin dulu sampean red kau SMS meleburin tapak kaki sama nelayan sama turu enak-enak ngorok lu saman kena ini podo karo SMS sih podo karo nelpon res tugas sampean o kata-kata hati sito iki kok lam yamut hatayak malau nih saman teman-teman iso nyeleksi pinter saman coro ilmu alam lu tu kan Quran hadis gopo kucing iso nih dalil Quran hadis. Ilmu kenapa kanya Nabi sampai ngendi kongono? Oh, coro ilmu alami begini, begini sampai ngegaduk-gaduk no. Kene mempelajari ilmu alam ngono ku mulai tahun 70-an ya. Ustaz angen-angen nih ono ngono ku. Oh, berarti ini sampai ramalan cuaca. Oh yo peredaran matahari tak apa lo biyen. Kene belajar ilmu falak pentau kursus khusus ilmu falak ya. Anjene ngono carane pen pinter kursus-kursus ngono ya. Sakulan nekakno guru ilmu falak kursus sampean. Ya apa ngono. Aku biyen ngono ya. Gak ngenteni sekolah ngaji gak pinter sampe saiki. Akeh hasilnya kursus. Kursus ilmu balaghah tau, kursus ilmu falak tau. Aku sing getun sampe saiki aku padahal ngiringan gak tau kursus bahasa Inggris ya. Katen gak pate iso. Iso yes no to apa isone. Nanti murku aku biyen gak tau kursus bahasa Inggris. Sing kowe kursus maknane kitab. Cuman kudu kursus kape. Ya, waktu kursus itu waktu prei, nek waktu gak sekolah gak apa dikek kursus sak minggu rina wengi. Khususnya nek ulan poso. Engko ngamane. Wa kullu hadza utai sekabe ikilah wa kullu hadza utai sekabe ikilah apa cah ikilah hadis ngono aja. Yurja udin balik nopo kuluhada ilastikhoril ghoiri maring ngeremeh no wong liya tongino wong liya wantuh kelang guyu alai marang ghoir istihanatan korno ngino bi marang ghoir wastikhorlon podoi maknane ngeremeh no lau maring ghoir tapi Quran hadis iku mau garis besare ojo ngino wong liya ojo ngenyek wong liya ojo ngeremeh no wong liya mudah dati molo petoko. Ini termasuk larangan agama. Dalile Quran hadis ya kurang apa. Qurane lengkap, hadisnya lengkap. Kadang-kadang duh, muka saya ngomong Pak Lurah gak dirungono. Hey, saya ini Radio Persada saya ngomong. Sampai gak percaya. Ngono dalile Quran hadis. Wa alaihi lani ku ingatasi yurja'u ilastikhoril wermo nabah ngiling nopo kaulu dawe Allah Ta'ala tapi sing saman cekeli Gusti Allah sampe ngendika ngene asa ayyakunu khairum minhum kata-kata mau ndhuwur mo asa ayyakunu khairum minhum asa jangan-jangan cara saiki menawa-menawa ayakuno yen to ana sapa kaumin khairon iku min lupa minrum dari para kaumun jangan-jangan kusi wong sing saman ino luwih apik timbang sampean karuane wong ayu ngelok-ngelokno elek oh dheweke luwih elek kok lan aku niku elek tuwek ndek pesek nang dheweke tambah ndek pesek elek tambah ah ono menungso nek kapan wong ampek kelakuane ngelokno wong elek kelakuane pancen dheweke tambah bajikan nek tengik pisan. Lah ngelokno wong nyolong pitik ana wae iku akeh. Iki urusan kama kemasyarakatan kudu dipraktekno. Aila tastahkiru aja ngremehno sirahu ing ghair. Ing ghair istihoron korono ngremehno cupisan-pisan ngremehno istihoron nyilik-nyilikno wala lau meno ghoiru khoiru ini lebih bagus mingkat timbang siro jangan-jangan wong sing saman lokno lebih apik timbang sampean wahada utawi ikilah innama yahrumu utawi kala istikhor ghair munggah rong baris kene apa ta kok ngremehno wong liya kok diharamno karo Gusti Allah iku innama yahrumu ayo pancen haram apa hadza fi hakimane dalam hake wong ya ta'adzabi kang tompo loro man bi lantaran hadza tapi kena apa haram mergo wong sing saman ino munda atine gelo lan gelakno atiku larangan agomo ngelak begitu fa'amaman anapun tai wong ja'ala nafsahu musakhorotan kang datik noman nafsa ngawa iman musakhorotan yang seneng diguyu-guyu masih cimane wek dagelan senang diguyu jir. Diguyu malah seneng masih cimane iki wek mbah gamblang nah masih seneng ini diguyu kok lah iki panjene gak apa-apa nih ini iki ono wong sing seneng ini dikeploi nah masih seneng ini dikeplok seneng pengajian. Masih cime sama dikeplok ya gak oleh. Warubama fariha kadang-kadang bungah man min ayus horo songgo yang tadi guyu-guyu sopa bihiman. Padahal nek diguyu malah seneng dioyok huri-huri kesenengan. Kanat mongkono asukhriya upotin guyu-guyu fi hakein dalam hakein maniku min jumlatin mizah. Setengah jumlahi mizah guyonan. Tadi yo gak delok disik lho, iku hukum agomo ya. Ono sing guyu-guyu wong hukume haram, bahkan ono sing guyu-guyu hukume oleh. Ono sing ngeploki wong hukume haram, ono wong ngeploki wong hukume oleh ndelok situasi. Lha iki lha sing bolak-balik sampe tak putusi lho, dadakan agama iku noto apike kaya apa dari ngene-ngene iki lho. Iki Quran wele-wele. Tapi nek sasarane liya lho, hukume gak padha. Iki kitab ya kitab undang-undang torekot sing ngomong bukan aku kene kan nyarakno Jawa tok. Wakot sambakon teman-teman disik mau barang yudhamu kang den celo apa mindu mizah wamalan barang yum tahu kang den lem-lem apa mizah lah guyu-guyu ono malah apik ono guyu-guyu gak apik. Mana kapan pengajian kono melok guyu apik guyu. Tapi ono nek kapan lho. Kanca mlaku sampe guyu-guyu malah dosa. Kek guyu ring kanca pe hukume gak padha, ono sing oleh ganjaran, ono sing oleh dosa. Lah yang nentukan sapa situasi. Lah ngene tugas sampean besok ngukumi oh hukume halal, haram, mubah, makruh iku sampean kok sing bakal ngukumi. Nah, sama iso ngukum iku tuh pengalaman dhisik dari macam-macam kaya ngene iki. Kene tukar nglentreno nek engko sore tugasnya mendolek S, sing penting oleh S, wajib oleh S sampean. S1 wae jadi gak duwe S aduh. Besok glimbang-glimbung gak iso daftarno dadi petinggi. Tapi belajar praktek nek ngene iki. Lah engko sampean kudu kursus dhewe. Cek cepet pintere. Nah, wajib kursus sama undang-undangnya itu supaya cik iso moco kitab kiai gak iso moco kitab terus gak usah dibusak ke kiai ini corek kiai kiai wedok maupun lana kudu pinter moco kitab mugane kiai wong Jawa itu kudu iso nerjemah bahasa Arab dadi cara Jawa sak ngartek noni pisan kudu iso kiai ku gak iso moco kitab surbane tok sing kuwedi nek berengose didawakno iku kiai model apa ya aneh-aneh bae. Nah, supaya iso maca kitab kursus. Adean iku nahwu aja ngenteni diulang Pak Guru. Sub terjemahan bahasa Jawa lho sampean waca. Kene biyen maca molak-malik alfiah karangane ngrungone Rembang tak molak-malik. Wis bahasa Jawa. Iku lha iku diwaca, sampean sing sregep maca lho temenan, sregep maca. Undang-undang usul fikih wajib sampean. Iso gak iso gak iso ngarteni hadis Quran dadi hukum lo. Nah iku tuku be terjemahane diwaca, bolak-balik tak elingno. Diwaca, diwaca, diwaca nek gak iso takokno kancane, pomo seno pondok akeh sing ditakoni. Itulah gampangane. Kanat sufi hakimin Jumatil Mizah wa qad sambako ndiro. Wa ma inna mal muharram ampeno ta kang den haramno istisghoro niku ngremehno ya ta adza kang tampa lara bi lantaran istisghor al mustahza beh sapa kang den guyu-guyu lima karna barang fi kae dalem istisghor minah tahkir songo ngremehno wa tahawun lan padha bae makna tahkir tahawun wa tahawun apa makna pasti tahawun niku ya, menghina kurang pantas nyapa tahun ya Pak padha wae Pak ngino-ngino. Dadi sing diharamno iku nalikane guyu-guyu wong dengan tujuan ngremehno, menghina-hina nek guyu dengan tujuan untuk wae kono dagelan seneng diguyu ya siji maneh. Dagelan sering dikeploki ya siji maneh. Wa dalika utahe mengkono mung istisghor tarotan sisining ambalan. bi ayu tahaklan ya to den guyu-guyu apa ala kalame ngatasé omongane. Omongane endi ail mizah ya, omongane mizah. Keliru ya kurang penak. Yo kena tapi omongane mustahza bih kena. Kado-ado. Omongane mustahza bih kena mizah kena. Lah kadang-kadang lah memang dheweke omongane kepengin diguyu iku. Guyu-guyu gak termasuk dosa. Ngono mau ilam tahbat fi namun ora luput sapa mustahza bih wong sing diguyu-guyu fi ing dalam kalam. Senajan dagelan ya dagelan nyata apa aja nganti musan keterlaluan. Saya dagelan mendem dhisik, sarata dagelan ngombe pil ire. Sing engko lali nek ngomong ya sida akeh sing mati. Kakean pil sampai kena mampu hukuman retesi kena hukuman adalah apa tak ngono alasane jane ngombe pil nek ngomong gak kerasa sesuk nang ngono ulang ngaji ngombe pil jek gak kerasa teman-teman maneh walam yantazim ala af'ali lan ora ala af'ali lan ora juntrung apa kalam ala af'ali ngatahe kelakuan-kelakuan mustahza be ingkanat lamun ono musyawisatan apa af'ali musyawisaiku apa bingungaken kan ya kandoh ki kaya guyu-guyu ala khot ing ngatasé tulisane mustahza be awak langsung ati ngatasé gaweane mustahza be aw ala surat yang atasnya rupane mustahzabe wakil kotilan kelakuannya toto kro mustahzabe. Nah singgarai gak olehku lang guyu-guyu kok tulisannya elek diguyu guyu lo tak tulisannya awalek lo kaya godong kelor lo tak lo nggawe korsi nang ini wak rupane ndase gudi matane mendulu. Iku sing gak apik ngono iku menghina ida kana nalikane ana mustahza pe kosi rondek usah di ndek kaya batu luru ana ki sonto kurang li aibin krana cacat minal uyub sanga pira-pira cacat pandoh utahe guyu-guyu minjami idzalika sanga kape mengkono-mengkono khotihi sunati sapi turute dakhilun klebu fisukhriya ing dalam ngeguyu almandi anda kang den larang apa anda sukhriya wis dikira-kira dhewe lah iku gek guyu-guyu konjoe kono sing apik ono sing larangan padahal padha guyune ngeploki kanca ono sing apik ono sing larangan padahal padha sing dikeploki mergo apa situasi yang menentukan hukum. Niko jadi wolak walik nih hukum agama sawan wolak walik sasarane salah malah dadi aliran keras itu kadang-kadang memang dolek jadi nih dolek dalil nah petok nak aku tak syuting mungkin ni kusroh cak-cakane kembendino moco leki cak-cakane kanggo dalil di kanak-kanak ojo diterap nonok kawak-kawak ini dalile kanggo SD ojo diterap nonok kanggo S2 dadi membingungkan nah wong bodoh dikandani percaya 100% pokoknya wong iku sing andani ya bareng tak bongkar pasang lihat ngaji ya malah bingung lho dadakan ngono agama lah iya kene gak fanatik NU ne Muhammadiyah apa anane hukum agama ne al afatus saniyah te resiko kang nomor saniyah 12 resikone cangkem sing nomor 12 ati-ati cangkeme ifsa usiri yaiku ngumumno rahasia jarung pian mbiwarakno rahasia nek ana kancane duwe rahasia sengedan-sengedan aja dikandakno wong liya larangan keras sih senajan rahasia kesalahan tutup mulut juga oleh iki perintahe Kanjeng Nabi perintahe Gusti Allah wawaw tawi ifsa usiri kuman hiyun dan larang opandu ifsa usiri lima krono kedatian fi kaya in dalam ifsa usiri minal idha songo ngelarak no ati watahawun ngeremeh no mau bihakil ma'arif kelawan hake kenalan-kenalane wala asti kok lan kanca-kanca ne. Kenek opo tah? Nyeritakno rahasiane kanca kok larangan le, mundak engko nyusahno kanca, bingono kanca nek ana kanca ndek kesalahan aja diceritakno. Ring kanca liya tutup mulut. Yo termasuk ngrasani ya menghina. Iku larangan agama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika terus ilang ring diki. Ayo dolek isik. Nomere pilo kualik pisan kitabe. 128. Endi terus iki? Kanjeng Nabi ngendika lah iki ketemu iki. Idza hadatsa ar-rajul al-hadis nalikane nyeritakno sapa ar-rajulu wong lanang al-hadisa ing hadis sumal tafata mukare noleh rajul tafa noleh maksude nyingkreh fa ya utawi hadis amanatun kaya titipan kepercayaan. Nek sampean diceritani rahasiane kanca sampean terus sing nyeritani iku nyingkreh iku rahasia kanggo sampean. Amanat kanggo sampean. Aja diceritakno wong liya. Dosa sampean nek nyeritakno wong liya. Wedok-wedok nek dikancani kancane le. Iku lho sembahku iku suwek. Aja dikono kancane le iku sembahku suwek aja ngono. Meneng ae. Saman diceritane tujuane cek gelem ngrewangi, engko sampean kae sembak sampean, kesempatan kali sembak sampean 5 enakno kono sitok. Mosok diceritane gak ngerti. Ya iya aku sek duwe luwean 4 entepek, kek sitok sing suwek buat ning kono. Tapi hati-hati nek mbusakno WC lho, wingi kono WC ne cuwa kebangetan bocah-bocah. Aja mbuak sotek nok WC dosa gedhe. WC ne buntu, jangan sampe ungkrah-ungkrah gak karuan, aja. Waktu ada itu, wedok-wedok. Kata yang sotekan yang gak remolo. Nek buat sotek, ojo dilebok no WC. WC nek buntu dosa sampean. Ojo, ya dibuntel lah. Wate ono pembuangan itu, bagian itu. Ojo pisan-pisan dilebok no WC. Apa mana datang sempak lebok no WC. Mari, podo mbek penghinaan. Salah gede. Ya mari, mari gak karu-karuan ceritanya. Wakola ngendika sapa Rasulullah mutlakon hale mutlak. Kanjeng Nabi ngendika gak dibatasi umumi. Rahasia apa gak ngerti. Pokoknya sampean diceritani rahasia karo kanca sampean tutup mulut. Rahasia apa? Kanjeng Nabi gak cerita. Saja tentang urusan pakaian utawa urusan apa. Terus dawuh kanjeng Nabi al hadis bainakum amanatun. Untai omongan bainakum diantara anda sekalian amanatun kaya titipan. Sama ni ngomong karo konco, iku hati-hati. Jus sampe diceritakno konco liyo mundak gari molo petoko. Iku larangan agumu. Wakolal ngendiko sopa al-hasan inna minal khianah saat temeniku setengah sain cidro. Antu hadis utawi ento nyeritakno sapa sira bisiri akhika kelawan rahasiane kanca sira termasuk pengkhianat sapa wong sing seneng nyeritakno rahasiane kancane disitakno ring wong liya-liya lho larangan pengkhianat sampean mudah gak kena dipercaya lha iki biasa rata-rata bocah wedok-wedok hati-hati temen aja wedok-wedok ya. Wayur walan den critakno Pak Anna Muawiyah sak temene Muawiyah radhiyallahu an asarro ilal Walid iku bisi Muawiyah ilal Walid marang Walid bin Utbah. Hadisaning cerita faqala ngendika sapa Walid di abi marang bapake Walid ya abatiyo bapakku inna amiro isak temene amiru mu'mini ku asarro bisi tong rahasia ana Amir Mukminin Muawiyah kan dadi presiden waktu itu ilayya maraes hadisane hadis wa ma urahu yatwi angka ma basato ila ghairika wa ma urahu lan ora nyono ingsun lu ing Muawiyah ya Amir Mukminin Amir Mukminin yatwi iku nyamaraken Amirul Mukminin angkat datang sampean ma ing cerita-cerita. Basata kang nyeritakno Amirul Mukminin du ing ma ila ghairi kamar liya sampean. Presiden Muawiyah mbisiki Walid bin Utbah. Iki rahasia yo. Walid ngomong rem bapakne, "Pak, aku dikandani rahasiane Pak Presiden. Tapi nek sampean gak apa-apa. Ngrungokno sampean, sing penting kula gak cerita ri wong liya. Bagaimana?" Ngoparene iku bapake iku sahabat bapake Walid. Apa gelem diceritani rahasiane Presiden? Kula abihi falatu hadis aja nyeritakno sirone ing ingsun. Bihi kelawan hati nak ojo cerita orang aku. Iku rahasia kanggone awakmu. Masih aku bapakmu ojo diceritakan lagi. Iso habat ibu ini. Fa inna man sak temene wong kata makang nyimpen man sirau ing rahasiane Amirul Mukminin. Kana ono al khiyar ilahi. Kana al khiyar ilahi. Opo kamulyan ilahi maring man. Wong sing dikei rahasiane Pak Presiden. Yo, iku orang hebat. Ojo diceritakno sana jaring aku. Waman afsahu kanal khiyar alahi. Ilahi mbak alahi. Waman utaiswan afsahiku biwarakno tongumum no mandu ing sirrohu. Kana ono al khiyar. Opo khiyar makna murati opo ta. Ya, kamulyan pilihan alahi melarat ing atasiman isak karpe alai. Tapi nek kapan wong biwarakno rahasiane Presiden bahkan melarat tembimbur ini. Jadi al-khiyar sudah dimaknani apa pantas sih pemilih kekarpan. Kola ngendiko sopo Walid fakultu ngucap ya abadi bapakku. Wa inna hadza sampaikan sirrahu rahasiane Pak Presiden. Iku layadkhul bainar rajul. Yektene mlebu apa hadza bainar rajul antara wong lanang wa bainar bedha antarane anake rajul. Lho, kula lak anak sampean mosok kok rahasiane Presiden ten kula sampean gak oleh ngrungokno. Fakola sopo abihi bapak iso jenenge Walid. Bapak Walid mah abi abati abi. Fakola sopo abihi bapak Walid. Lah ojo nak, senajan aku bapakmu ojo diceritakno ring aku. Rahasiane Presiden. Wallahi demi Allah ya bunaya nak ojo. Niki delok lakone sahabat kaya ngene iki. Oleh nyimpen rahasia rapete setengah mati. Saya kita tambah rahasia didolek diumumno nek maksuat kabar majalah ayuh kono. Walakin tapi uhibu seneng ingsun an latu dalil yen to aja ngino-ngino sira lisana ka ing cangkem sira. Bi ahadis sisir kelawan nyeritakno rahasia nak temenan cangkemmu jogonen. Ojo pisan rahasiane Pak Presiden sampean critakno ring wong liya senajan ring aku. Kola ngendiko sopo Walid bin Utbah. Fa'ata itu mongko sowan ingsun ing Muawiyah. Fa'abatu nyeritani ingsun ing Muawiyah. Aku sowan wadah tadi menteri. Sowan Pak Presiden. Ceritani Pak Presiden. Bapak kulo kok cerita ngoten iku. Padahal apa tak ceritani rahasia sampean ditolak mboten rasa. Fakola ngendika Muawiyah, ya Walid, ak takoh ka abuka. Merdeka no sopo bapak siro min rikil hai khotok songo. Kaulan yang kesalahan nak apa? Kok capo? Saiki menteri, Walid, yaiku bapakmu nyelamet no bapakmu. Itu sampai salah. Faif sausiri mongko ngumum no rahasia khian tu niku cidro. Rahasia diumumno iku arep pengkhianat iku. Wa wa ta ifsha usri haramun haram. Ila kana nalikane ana fi ku ing dalem ifsha usri idrono apa kemelaratan. Nek iso dadekno melarat hukume nyeritakno rahasiane wong liya haram hukume. Waluk mun lan winodo iku agak apik jare wong biyen winodo iku kelakuan Allah iku. Ilam yakun lamun ora ana fi ku ing dalem ifsya usri idrono penglarakno ati. Senajan gak ndadekno melarate tapi gak apik aja pisan-pisan rahasiane kanca diceritakno wong liya. Wako zakarna teman-teman rangno ingsun sudah Imam Ghazali cerita maing cerita-cerita yang tak alakan hubungan ma bikit manis siri kelawan nyimpen rahasia fi kitab adabi suhba ing dalam kitab toto kromone kekancan no kita kon dijerentreno tentang ojo pisan-pisan nyeritakno rahasia ni koncoring koncolio kepengen roh delok di no kitab adabi suhba. Wauhni mongkoram butono ingsun anil i'adah songom bulan baleni. Gak usah di bulan baleni, muda gak mari-mari. Is, ganti sito diwoco sampai hatam. Gak mari-mari janji dulu hatam ya. Oh, karena saiti tetan. Waklam ya, ketahuilah anna kitabi saat temani kitabku hadha ikilah kitab mamba'u usul hikmah layakti koran nekani ing kitabi albatili opo barang-barang salah mimba ini di mulai ngarpi kitabi walamin khalfilan orang burini kitabku tak seleksi mulai kawitan sampai mari kitabku gak ono sing salah munggui pendapete pengarangi Abul Abbas Al-Buni kama kola kaya barangkan dika Allah Ta'ala lahu mu'akibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah lahu ketua kitab kitab Quran maksudnya ini kena Quran ini mu'akibatun utawi mulekat kang gilir gumanti malaikat kang gilir gumanti mimba ini atai songo ngarepe kitab wa min khalfiyam burine kitab Quran yahfadunan jogo sapa muakibat tueng kitab Quran kape momin amrilah songo perintah Allah Quran dijogo karo Gusti Allah malaikat-malaikat ditugas no gilir gumanti ojo sampe Quran dirubah-rubah kitab Quran titik sitok ilang konangan. Tapi ini kitab Taurat Injil sudah gak jelas, kitab wong Hindu Buddha gak jelas, mana kitab sing asli dengan bahasa sing asli. Ojo bahasa wis terjemahan Quran bahasa asli itu ojo mulai alif lamim dijogo Gusti Allah gak ono gak kira ono sing iso ngerubah Al-Quran. Bahkan cetakan Singapura malah percetakan Singapura iku cetakan PKI nyetak Quran apik Jepang ngetokno percetakan maneh tambah Kementerian Agama nyetakno Quran dikorupsi yo agama ngono wae ngene ngono yo nyetak iku yo kanggo kepentingan dakwah Islamiyah dadak dikorupsi nyetak limo ngakune 50 iku dari molo petoko oleh bongso Menteri Agama yang disik gak tau ro pondok iku apa pondok Sunan Derajat cek ro melarat tak undang ping telu gak teko ya wis saiki coba dilereni ganti sing nyari koncoku malan jare rene kenalan aku mbek suwe Menteri Agama cek roh kaya apa nok pondok iki butuh teman-teman direwangi. Saya berjuang naku sama temenan ya pondok iki wih jempalian gak karuan dan dani calon-calon pimpinan sing negoro gak mikir no dolek duit dewi-dewi pama wajah tuh mongkora nemoni ingsun ing mafi ing dalam kitab faklam ngerti ya siro annal amro saat temennya urusannya fi ing dalam kitab ya kitab mambau sulhima iki kama wajatu koe barang kang nemoni ing sunu ing mawabilah demi Allah atau kelawan Allah, kelawan pitulungi Allah, uksimu laulki, uksimu sumpah-sumpah ingsun laulki ora nemoni ingsun di ing kitab laka maring sampean ila dhahir angin terang-terangan dhahir yo siki kitab orwanani kadhe tak tutup-tutupi wis mari diwaca kare khatame jare pengarangi wala anta ora ninggal ingsun ka ing sawan fi dalam kitab mutafakirun hale pikir-pikir. Oh gampang nek di seleksi diwaca cara undang-undang ndungu. Fa ing kunta lamun ana sampean tungkiru ngengkari sawandu ing kitab watulkihi falaita tempatan walil baiti rubun watulane bakno sira ing kitab nek sampean ngengkari kitab iki alko nyalahno kitab iki falil baiti rubun yahmihi falil baiti moko duwe omah ya apa baitullah Ka'bah rubun tai pangeran yahmi kang reksa rubun ing baitun iya baitullah dijogo Gusti Allah sampe saiki dihubungi wong jutaan tiap-tiap hari sing jogo Gusti Allah makunan ono siro fatinan wukang cerdas litulki kanggo nompo siro ing kitabi ini sama otake urip diulangi sing wis khatam itu mesti iso mraktek no ngono yo faman utai sapan wong kanaman iku da aklin anduani akal kan Allah mongko ono sopa Allah syahidu bakang nyekseni man wong sing utake urip diulangi iso ngono iso ngene iso dia apa wong utek buntu kaya kebu ayo kebu kebu bangetan budung ngaji saiki iso engko dilungkas lali menungso menungso wa manutane sapane wong kana iku ana manungso nafasin anduane ambekan kana mongko ana jismu apa awak syahidu bakal nyekseni marang man wong tak janji sik ambekan berarti sik urip lho awake oh sik urip bukti sik ambekan oh. Waya hasrota aduh susah ingsun ten nelongso ingsun alamane ngatasi wong kana ka ono man finaharin iku finahari goflati ing dalem siange kelalene manufritan kang sembrono farroton sembrono iya yo kebangetan mpanyene lupa daratan iku mosok dikandani ngono gak ngerti kita ku sindiran-sindiran tapi nek akal sampean urip wis cukup ge dasare sampean dadi kiai Mambal Sulhikmah katane dadi kiai kudu tau khatam Syamsul Ma'arif khatam Mambal Sulhikmah khatam Ihya wis baru oleh dadi kiai nah khatam Ihya yo diarteni koyo ngene iki rata-rata 4 tahun mulai saiki sampe mlebu engko sampe oleh S1 wis meh khatam Ihya e Syamsul Ma'arif maksudku Syamsul Ma'arif kanggo praktek ndungone Ihya kanggo praktek untuk undang-undang agama tentang rohani hukum fikih wis mari wis kepinteren wis mari sanawi ali kok sek belajar fikih wae ya kebudu bali maneh wis bahkan fikih kok klok sepete bathoke fikih saiki mulai belajar sepete kitab Ihya apa iku klopone lah iki lengone Syamsul Ma'arif mambar saya ku lengoni kita fikih sepete badoe masuk kok sepet biyen mulai cah gak petuk-petuk kelopone Ihya aku kelopone iki lengoni ganep ya kan wis khatam dadi kiai silahkan gak khatam takrik lah dadi kiai ya mari ya hubrang gak iso ngukumi saya dipelajari sampai iso itu temenan ya kocok nganti kana fina hari goflati mufriton sembrono wong padang jinglang kok metengen dudupan kaya lawa wa anruf qatihi zawil ma'arif lan songo kanca-kancane man zawil ma'arif kang duweni pengertian-pengertian mufriton iku wong kang ketinggalan ya yo kancane pinter iso dadi kiai iso dadi mati saman kok nguli ya iku piye-piyenan omondoke padha ngajine padha sing ora dadi kuli batu sing kono dadi menteri Jangan ketinggalan, hari depan sama masih jauh. Walakot bana teman-teman jelas no pertelo khusrono apa rugi ini mah rugi gede loh sampean. Nek urip nang donya sepisan nang gagal pisan. Inda irbahil alimin nalikane in walakot bana khusronuhu inda irbahil alataliu inda irbahil alimin nalikane jauh rasa irbah bodoh-bodoh akan bodoh-bodoh ini karena alimin alamin menjagat kape. Aduh rugine wong nalikane tadi bodoh-bodoh ini wong jagat ono wong kok go bodoh lewa-lewa koyo kebu rugi gede sampean. No pondok sekolah gak bayar iso kok sampe dadi wong bodho salah saman dhewe. Iku pone maknane inda irbahil alamin ya. Budu-budu wong jagat kabeh. Palakot bana khusronuhu ismuhu min lauhi wanu siho lan den busek ismu apa jenenge man min lauhil mukarrabin saka papane wong kang parek marang Allah kabeh. Catatan wong sing pinter sama ndak ada. Ala sampean mondok koyo ngene mesti gak tercatat dadi wong pinter apa dadi apa. Dadi kuli, nguli saiki gak usah mondok-mondokan. Nang nguli jan oleh duit itu rokok. Nek sing gede-gede awas ya, laporan to keamanan. He, rokokan-rokokan wis gede tapi wis mahasiswa. Tapi ojo nganti konangan murid-murid sing sanawiya aliyah diharamno nek sanawiya aliyah konangan rokan dendos men citok iki. Lah gede-gede masih Pak Guru rokan aja nyolok moto ta. Rokan ditutupi ngono. Kan sing katok. Kaya cah wedok no. Rokan njuru jeding. Ono sing dia rokok rek ngaku tapi rokan mubek alasan ngising. Oh, beluke sik konangan kon dhuwur. Ngono bae keamanan lapor aku aja. Sama itu tuh contoh keabian rokok bukan hukumnya sing dilarang mergo entek-entek dhuwit atau gitu ku semen ono ono ae ia ada muka-muka ngreksona ing kita sapa Allah wa iya kula maring sampean kabeh min wahabatil bukti songo inane aduh aduh aduh songo Allah ya aduh songo kepinteran ya kenek wa muktar muktat tordi lan bendune katundung tadi usir sama ditundung teko ngersane Allah termasuk ditundung teko kepinteran dadi wong adoh teko kepinteran aduh hati-hati innahu sak temene Allah mutafadilun zat kang paring kanugrah Gusti Agung Maha Luman. Kenapa sama gak koman karimun terluman banget mulya banget mutajamilun agawe kebagusan seneng mbek ngapii sampean rohimun tun sayang hananun mananun jarung pian hanan niku condong marang kaapian seneng mbek wong sing lakoni apik iku namanya hanan mananun akeh paparingi mujazi zat kang males mujabil ihsan klan agawe kebagusan Gusti Allah seneng males nek ana nglakoni apik. Wallah marang Allah as'al nyuwun kula ayul himai entuk ae pengertian sapa Allah al-fahma. Ing pengertian maromasna selagine isyarah kita. Maromasnau wa kasafa mastama satarnau. Wallah as'al ayul hima al-fahma ma ing barang romasna kang isyarah kita hu ing ma wakasyafalan buka Allah ma ing barang satana kang nutupi al sopo kita hu ing ma kulu akhin kula akhin ing sekabing konco-konco sodikin kang todo bae ya sodikin kang temen ya konco wakulinan kekasih-kekasih muafikin kang nyocoki hakikin kang temen wa fi hadzal qadri dalam ikilah kira-kira kifayatun ta kecukupan liman kedue wong wafaq kang paring pitulung ing man sapa Allah taala wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khotamin nabiyin, pungkasane para nabi, wa imamil mursalin, wa imamil mursalin lan imame para utusan, wa ala ali washabi ajmain, wa tabiin, wa tabiin lan pengikuti tabiin ila yaumiddin sampai dino kiamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dahsyaunillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.